DJ Helfen Style Remix. Manis abu-abu, nona beta ale tipu, nona selingku, beta su tahu, beta jua begitu. Manis tapi abu-abu, tak putar nona pemulu. Saya kasih janji palsu di belakang ale selingku. Oh oh, seng apa? Yang penting saya bahagia. Dulu ale janji setia di belakang saya pikir dan diam. Sabar dulu nona, beta juga bisa. Jadi jangan coba main gila. Ale kiri dia, beta bahagia. Tambah senang coba ale lia. Oh, dengar beta bilang dulu beta juga setia dengan satu cinta. Satu di sana, satu di sini, satu di situ. Oh, banyak. Manis abu-abu, nona beta ale tipu, nona selingku, beta su tahu, beta jua begitu. DJ Kelvin Style Remix. Nona bilang masih bujang, kalau status memang masih ranjang. Sorry nona, beta sem percaya kata itu yang ale bilang. Kata beta ada cinta, padahal dia yang saya sayang. Nona saya pakai sistem begitu, tapi beta sudah duluan. Nona stop, nona stop, nona beta sulala. Nona stop, nona stop, nona beta sulala. Weh, itu kita penjurus lama tuh. Manis abu-abu, nona beta ale tipu, nona selingku, beta su tahu, beta jua begitu. DJ